suwe wirarene welu ngomong masalah sepele we kulek liyane kados liyane ge yakin we teko nambahi sengsoro rusak tatanan hati sing wis pengen lali karo gede dure balungan Terima kasih.